Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam tema pembahasan kitabun nikah wa adab yahuma yata'allaq biha. Barakallahu fikum. Masih dalam beberapa poin-poin adab dan etika yang perlu untuk diilmui dan diamalkan bagi para suami. Nah, kemarin terakhir itu adalah poin ke-12 terkait dengan beberapa etika adab dalam menceraikan istri. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya, dia mencerai istrinya dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi haid, dan belum dikumpuli. Yang kedua, cukup mencerai itu dengan satu kali saja. Yang ketiga, memberikan sebuah pemberian kepada istri yang dicerai tadi untuk meringankan atau menghibur kesedihan yang menimpanya. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Ar-rabi, adab yang keempat dalam perceraian, alla yufshi sirraha. Janganlah sang suami menyebarkan kejelekan atau rahasia istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Bila perceraian itu terjadi, maka dianjurkan bagi kedua belah pihak untuk menutup rapat-rapat. Ya. Naam. Rahasia dan aib yang ada di dalam pernikahan mereka atau masing-masing dari suami dan istri. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan oleh mereka-mereka yang bercerai. Biasanya yang terjadi malah sebaliknya. Setelah bercerai merasa bebas, di situ dia bisa dengan puas, bisa dengan leluasa untuk membongkar kejelekan pasangannya. Iya, barakallahu fikum. Naam. Membongkar rahasia pasangannya. Taib. Ketika ditanya kenapa bercerai, ya, dia cerita. Naam. Barakallahu fikum. Taib. Begini dan begitu. Iya. Naam. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa fi al-hadits sahih fi afradi muslimin, ada sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi Thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya kata Rasul, manusia yang paling jelek kedudukannya, posisinya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seseorang laki-laki yang dia barakallahu fikum na'am menjalani hidup bersama istrinya dan istrinya menjalani hidup bersama suaminya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya tadi. Barakallahu fikum na'am. Kalau istrinya begini, kalau istrinya begitu, yang istri juga demikian, ya suamiku begini, suamiku begitu. Nah, sehingga kalau dia lagi majelis bersama temannya, dia menceritakan tentang istrinya. Begitu juga sang istri ketika lagi kumpul-kumpul dengan teman-temannya, dia bercerita, membeberkan tentang suaminya dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu kata Rasul, manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga perceraian yang baik, barakallahu fikum, talakul jamil, ya, tidak ditutup dengan bongkar-bongkaran aib setelahnya. Nah, ya. Apalagi bagi kita kaum santri dan santriwati. Nah, ya. Kaum terpelajar. Barakallahu fikum. Nah, hendaknya mengerti adab, etika dan akhlak. Ya, sangat tidak pantas barakallahu fikum seorang yang pernah nyantri, seorang yang sudah pernah mondok, barakallahu fikum. Ya, ketika dia laqadarallah bercerai dalam rumah tangganya, setelah itu dia bongkar-bongkaran aib. Nah, iya, suamiku begini, begini, begini, begini, istriku begitu dan begitu. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah perkara yang sangat buruk, barakallahu fikum, dan tercela. Nah, tayyib. Karena barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan, ya, nah, dia akan rujuk dengan pasangannya. Nah, saat itu mungkin lagi dalam masa benci-bencinya, masa jengkel-jengkelnya, barakallahu fikum, dia beranggapan dengan perceraian itu sudah akan tidak mungkin bisa bersatu kembali. Nah, sehingga dia bisa jor-joran secara leluasa, secara bebas untuk bongkar-bongkaran aib, barakallahu fikum. Ya. Padahal belum tentu, barakallahu fikum. Karena yang namanya hati itu dalam kendali Allah. Ya. Naam, saat ini Anda begitu benci dengan dia. Tapi ingat, hati manusia Allah yang bolak-balik kan. Ya. Nah, bisa jadi beberapa waktu kemudian Anda berubah. Ya. Nah, Anda tahu ternyata Anda salah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Anda menyesal untuk membenci dia. Untuk barakallahu fikum tayyib memusuhinya. Nah, ya. Karena mungkin dia sudah berubah jadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih baik, menunjukkan etikat baiknya, dia ingin rujuk kembali barakallahu fikum. Nah, dan itu meluluhkan hatinya. Akhirnya dia balikan. Tapi dia telah salah langkah. Kemarin pas cerai itu bongkar-bongkaran habis-habisan. Sehingga semua orang tahu aib pasangannya. Nah, lu kok balik lagi? Katanya kemarin suaminya begini, begini, begini, begitu. Ya, nah. Kok balik lagi? Katanya istrinya begini dan begitu. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya orang sudah tahu semua jelek-jeleknya. Borok-boroknya dia dan istrinya. Atau dia dan suaminya. Nah, ya, tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk adab dan etika, barakallahu fikum. Nah, perceraian itu ya jangan menjadi sebuah barakallahu fikum garis start bagi Anda untuk membongkar aib pasangan Anda. Nah, barakallahu fikum. Wa ruwiya an ba'di salihina annahu arada talaqa imra'atihi. Pernah diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang saleh, dia ingin menceraikan istrinya. Faqila lahu, ada temannya yang tanya. Barakallahu fikum. Naam, ya. Baik, biasa. Manusia itu punya barakallahu fikum salah satu karakter yang bisa mencelakakan mereka, yaitu karakter kepoan. Ya. Selalu ingin tahu, selalu penasaran, barakallahu fikum, naam, dengan sesuatu. Tayyib. Barakallahu fikum. Sampai pada hal-hal yang sebenarnya mereka tidak boleh masuk terlalu dalam hal itu, akhirnya mereka jatuh dalam barakallahu fikum, ya, kebinasaan, jatuh dalam kecelakaan. Nah, gara-gara terlalu ingin tahu, terlalu ingin barakallahu fikum, naam, mengerti. Padahal faedahnya barakallahu fikum tidak ada. Faedahnya mungkin hanya sekedar kalau barakallahu fikum pengen tahu isi rumah tangga orang lain dari kalangan para wanita, ya. Nah, bagaimana suamimu, bagaimana rumah tanggamu, begini dan begitu, barakallahu fikum. Ya. Paling pol ujungnya adalah begitu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Hanya untuk menemukan titik tadi, barakallahu fikum. Nah. Padahal tidak ada faedahnya, bahkan sering menjerumuskan dia dalam barakallahu fikum bahaya. Nah, faqila lahu, temannya tanya, mal ladzi yuribuka minha. Naam. Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau ragu dengan istrimu sehingga kamu pengen menceraikannya? Masalahnya apa, bro? Naam, ya. Masalahnya apa, bestie? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Temannya ini pengen mengorek-ngorek apa yang menyebabkan dia ingin menceraikan istrinya. Maka orang saleh tadi mengatakan, faqala al-aqil la yahtaku sirran. Orang saleh tadi mengatakan, orang itu kalau berakal, dia tidak akan menyingkap aib keluarganya. Nah. Falamma tallaqaha qila lahu. Ketika orang soleh tadi benar-benar menceraikan istrinya, temannya makin penasaran. Lima talaktaha. Kenapa engkau ceraikan istrimu? Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, mali walim ra'atin ghairi. Dia mengatakan, apa urusanku dan wanita yang sudah bukan lagi istriku? Nah, ya. Tayyib. Ya, Anda enggak tahu udah bukan istri Anda lagi. Barakallahu fikum. Naam. Ya, Anda tidak lagi punya wewenang, Anda tidak lagi punya hak untuk berbicara tentang dia. Sudah pisah. Nah, itu cara dia untuk barakallahu fikum, tayyib, ya, menghindar dari pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu orang yang bijak ketika ditanya, "Kenapa kamu bercerai?" Barakallahu fikum. Naam. Orang yang akil, orang yang mengerti adab dan etika, dia tidak akan menjawab. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, udahlah, enggak usah bahas masalah itu. Sudah clear kok masalahnya. Nah, sudah bisa baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, kenapa antum ceraikan dia? Nah, kenapa anti cerai dengannya? Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau orang ini bukan orang yang berkompeten, cuma hanya ingin tahu saja, barakallahu fikum. Orang yang tidak bisa kita ajak untuk kita minta, ya, sarannya, orang yang bijak, arahannya. Gak usah dikasih tahu. Ya, nah, karena dia begini-begini, karena dia begitu-begitu, barakallahu fikum. Ya, itu tidak cerdas. Ketika Anda ditanya, kenapa kamu menceraikan dia? Nah, bukan urusanku lagi. Ya, nah, kami sudah berpisah baik-baik. Ya, nah, dia sudah jadi wanita yang lain, atau yang perempuan ketika ditanya, dia sudah menjadi laki-laki yang lain. Maaf, ya, nah, bukan urusan saya. Sudah. Orang itu akan malu sendiri yang nanya-nanya, yang ngorek-ngorek tadi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Paham ya? Nah, demikian juga barakallahu fikum, seorang laki-laki ada yang terkadang nggak ditanya, ya temannya juga nggak pengen tahu, tapi dia cerita-cerita, ya aku cerai sama istriku, kenapa? Karena istriku begini-begini, nah, aku cerai sama suamiku karena suamiku begini-begini, padahal nggak ada yang tanya, ya, nah temannya juga nggak tanya, sahabatnya juga nggak tanya, barakallahu fikum. Tapi mereka tahu kalau si Fulan ini bercerai. Mereka juga karena yang teman-temannya ini mengerti adab dan etika. Ternyata yang cerai ini enggak ngerti adab dan etika. Paham? Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Nah, ingat baik-baik faedah ini ya. Jadi orang yang bercerai, nah, di antara adab dan etikanya tidak menyingkap ya. Rahasia-rahasia barakallahu fikum na'am, keburukan-keburukan yang terjadi barakallahu fikum na'am dalam menjadi faktor penyebab perceraian tadi, kalau bukan kepada orang yang berkompeten, ya, kepada orang yang memang kita butuhkan arahan dan nasihatnya. Kalau sekedar pengen tahu jangan dikasih tahu. Nah, orang yang bukan barakallahu fikum kepentingan dan keperluannya. Tayyib. Fahadha, kata beliau, kulluhu min bayani ma'ala zauji. Ya. Jadi 12 poin ini adalah semuanya adalah penjelasan tentang kewajiban, keharusan seorang suami dalam menjalankan roda rumah tangganya. Ada 12 poin. Al-Qismu Tsani. Sekarang adalah barakallahu fikum part 2. Ya, bagian yang kedua. Barakallahu fikum. Naam. Min adabil mu'asyarah. Dari adab dalam berumah tangga. Ma ala zaujati li zaujiha, yaitu adab yang menjadi kewajiban tanggung jawab seorang istri kepada suaminya. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul law jaza li ahadin ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Rasulullah mengatakan seandainya boleh. Nah, berarti apa? Enggak boleh, gitu ya. Andai kata boleh seorang itu untuk sujud kepada orang yang lain, manusia sujud kepada manusia, kata Nabi, pasti akan aku perintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bukan sekedar cium tangan. Barakallahu fikum ya. Sebagai bentuk penghormatan istri kepada suami, andai kata boleh, kata Rasul, akan aku suruh perempuan itu sujud kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Itu untuk menggambarkan betapa agung dan mulianya barakallahu fikum posisi dan kedudukan suami ya bagi istri. Naam. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Hal itu dikarenakan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Naam. Fi hadzal qismi, kata beliau, ahaditsu katsiratun tadullu ala ta'kidil haqqi zauji ala zaujah. Dalam bagian yang seperti ini, kata beliau, hadis yang sangat banyak menunjukkan betapa kuatnya hak seorang suami atas istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di antaranya adalah hadis barakallahu fikum di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Kalau seorang istri itu melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia tidak barakallahu fikum bermain serong ya dengan laki-laki yang lain, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya barakallahu fikum ya, entah itu dalam hal ketaatan yang memang diperintahkan oleh agama atau dalam hal yang mubah sekalipun. Barakallahu fikum. Nah, selama bukan dalam hal kemaksiatan. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita tadi, udkhuli aljannata. Silakan engkau wahai wanita masuk ke dalam surga. Min ayi abwabil jannat syi'ti. Nah, dari pintu surga manapun yang kamu suka. Ya. Jadi surga itu memiliki pintu-pintu khusus ya untuk orang-orang yang memiliki amalan khusus. Ada pintu untuk orang yang rajin puasa, untuk orang yang rajin sholat malam. Barakallahu fikum. Nah, ada yang rajin sedekah khusus. Ya. Nah, untuk perempuan yang demikian bebas. Dia bisa masuk dari pintu manapun. Andai kata dia mau mencoba semuanya, dia coba masuk yang pintu orang biasa puasa, orang yang pintu biasa sedekah, orang yang barakallahu fikum ya, pintu jihad fisabilillah. Dari pintu manapun terserah. Mau dicobain semua juga enggak apa-apa. Nah, untuk menunjukkan bagaimana apresiasi penghargaan Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan wanita tadi. Ya. Yang pertama, salat 5 waktu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dengan baik, barakallahu fikum, tidak ditunda-tunda, tidak diulur-ulur. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak numpuk utang, ya. Puasa. Nah, ketika dia ada hari di mana dia datang bulan tidak berpuasa, ya. Selesai Ramadan langsung dibayar. Nah, ya enggak ditumpuk-tumpuk sampai 10 tahun barakallahu fikum ya. Nah, enggak dibayar-bayar hutang puasanya. Nah, karena meremehkan, nah itu bisa menghambat barakallahu fikum. Kemudian dia menjaga kemaluannya, kehormatannya. Nah, tidak bermudah-mudahan untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kemudian yang barakallahu fikum berikutnya adalah dia taat kepada suaminya. Maka Allah hargai wanita tadi adalah wanita yang hebat. Ya, wanita yang luar biasa sehingga Allah persilahkan monggo masuk surga di pintu manapun. Nah, kalau mau dicoba semuanya juga enggak apa-apa. Ya, masuk pintu ini keluar masuk yang ini juga barakallahu fikum. Silakan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana penghargaan Allah kepada sang wanita tadi. Barakallahu fikum. Naam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. hadis nomor 660. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis yang lain, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasul pernah ditanya tentang wanita yang paling baik itu seperti apa. Nah, wanita yang paling baik, wanita yang paling bagus, sifatnya seperti apa wahai Rasulullah? Maka qal Rasul menjawab, allati tuti'u idza amara. Dia adalah wanita atau istri yang taat kalau diperintah oleh suaminya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Disuruh bikinin kopi, Dik, bikinin kopi. Ji, siap, Mas, ya. Nah. Diminta suaminya, Dik, bikinin teh, ya. Nah. Dikasih gula setengah sendok, dikasih creamer satu sendok, siap. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu wanita yang baik, ya. Nah. Sehingga sebaliknya, kalau disuruh suaminya, Dik, bikinin kopi, bikin sendiri, punya tangan, punya kaki, nah, sana bikin sendiri. Ya, baik. Dibikinin kopi, ya, dikasih gula setengah sendok sama creamer satu sendok, ribet banget kopi aja kok. Oh, ya barakallahu fikum. Nah, itu sudah keluar dari kriteria, ya barakallahu fikum. Nah, taib, ya sudahlah manut aja apa kata suaminya, barakallahu fikum. Nah, taib, ya istri apa istri yang baik itu adalah yang taat kepada suaminya kalau diperintah, barakallahu fikum. Nah. Tidak membangkang, tidak membantah. Watasurru idza nazara. Ya, watasurru idza nazara. Yang kedua adalah istri yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Artinya di situ ada anjuran bagi para istri untuk mempercantik diri, untuk berhias, barakallahu fikum, iya, ketika bersama suaminya, barakallahu fikum. Nah, sehingga membuat suaminya itu betah, ya, nyaman berada di rumah, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, karena istri yang ada di rumah itu menyenangkan, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Nah, kalau di rumah barakallahu fikum sudah dia di kantor biasa diomeli sama atasannya, disuruh begini, disuruh begitu, ya, ditowel-towel, ya, jidatnya sama atasannya, kamu ini, ya, nah barakallahu fikum, gak becus mengerjain pekerjaan. Nah, pulang ke rumah tambah istrinya bawel, nyut. Nah barakallahu fikum, baik. Ya, akhirnya suaminya lebih betah, barakallahu fikum, ya. Nah, nongkrong di warung kopi, barakallahu fikum, yang ada wifi-nya, tayyib, ya. Atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu berarti sudah keluar dari kriteria. Ya, wanita yang baik itu, kata Rasul, adalah wanita yang menyenangkan. Wanita yang bisa menghibur suaminya, wanita yang membuat suaminya itu benar-benar merasa nyaman, tentram, ya. Jadi pulang ke rumah itu adalah angan-angannya, ya. Nah, jadi kalau kerja di kantor lihat kapan pulang, ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau lagi dagang di luar, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia sangat berharap untuk bisa segera pulang ke rumah. Nah, karena apa? Di rumah ada seorang istri yang begitu nyaman, begitu menyenangkan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dan itu bukan hanya masalah barakallahu fikum kecantikan secara fisik. Tidak mesti juga, ya, perempuan yang cantik secara fisik, tapi kalau attitude kelakuannya tidak baik, nah, menjengkelkan. Ya, nah, secara paras ya cantik, Barakallahu fikum. Naam. Tayib. Iya. Rajin bersolek, rajin berhias, tapi sikap sangat menjengkelkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayib. Iya. Suaminya nyuci baju ya sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Bikin kopi ya sendiri. Jemur pakaian ya sendiri, gosok ya sendiri. Istrinya di rumah cuman bersolek, kalau disuruh untuk mencuci, nanti ya kuku-kuku patah. Tayyib, dia lagi itu ngerawat kukunya ya, barakallahu fikum. Nah, nanti tanganku pecah-pecah ya. Kamu cuci aja sendiri pakaianmu, barakallahu fikum. Nah, ya. Untuk apa istri cuman menang di parasnya saja? Barakallahu fikum. Nah, tapi dari sisi ihtiram kepada suami tidak ada, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Nah, kalau sudah waktunya barakallahu fikum gajian, ya nomor satu. Ya, tapi kalau sudah bulan tua, nah, ya ditelantarkan itu suaminya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi bukan hanya sekedar masalah paras ya, tapi juga kelakuan. Istri yang barakallahu fikum parasnya biasa-biasa saja, tapi barakallahu fikum dari sisi tutur katanya begitu santun, begitu sopan, begitu halus, ya dari sisi ihtiramnya kepada suami juga luar biasa. Nah, itu yang buat suaminya kangen, ya. Nah, walaupun cuma kerja sebentar, barakallahu fikum. Nah, ya suaminya lebih betah di rumah, jarang kelihatan, ya keluar rumah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau tidak perlu sekali nggak keluar, di dalam terus. Nah, itu tanda-tanda ya seorang suami yang nyaman dengan istrinya. Nah, jadi kalau yang sering keluar rumah itu tanda tanya ya, barakallahu fikum. Nah, kok nggak betah di rumah, ada apa ya, barakallahu fikum. Lebih sering ngobrol ya, cangkruk sini cangkruk sana, ngobrol sini ngobrol sana, nggak pernah, jarang di rumah, padahal dia punya banyak waktu luang. Nah, berarti di situ ada tanda tanya ya. Nah, itu PR buat istri, kenapa suaminya tidak betah di rumah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, demikian juga untuk suami, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Ya. Wanita yang baik itu adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan harta suaminya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kalau ada laki-laki yang tidak dikenal mencoba untuk mendm dia, barakallahu fikum, tayyib, ya, dengan pasang foto profil ya, nah, cowok yang ganteng, barakallahu fikum, tayyib. Padahal belum tentu ya kan, tinggal copot aja foto cowok-cowok ganteng kemudian dipasang di profil ya bisa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Pakaiannya luar biasa, setelan, barakallahu fikum, ya, aparat angkatan laut, angkatan udara, gagah, tinggi, mancung, putih, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian tiba-tiba memberikan pesan singkat ya. Nah, mencoba menggoda, barakallahu fikum. Maka wanita yang baik akan segera memblokir nama tersebut atau nomor tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak meneruskan, barakallahu fikum, percakapan. Nah, itu tanda wanita yang baik. Dia menjaga kehormatannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, begitu juga ketika dia bercakap-cakap dengan laki-laki yang lain. Barakallahu fikum. Tidak. Barakallahu fikum, iya, dengan suara yang mendayu-dayu, dengan suara yang barakallahu fikum menggoda. Nah, tapi dengan suara yang tegas ya, ketika ada laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya, assalamualaikum ya. Nah, dijawab dengan tegas, waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Wah, ini perempuan tegas ini ya. Sudah, laki-laki kalau sudah digituin sudah, enggak macam-macam. Ya. Nah, tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu sudah ya. Sudah di dalam hatinya sudah ada, wah, ini bisa ini dikerjain, digodain ini, barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Jadi jaga kehormatan Anda, apalagi ketika suami tidak ada. Barakallahu fikum. Na'am. Begitu juga menjaga harta suaminya. Barakallahu fikum. Na'am. Sampai-sampai kalau dia ingin bersedekah sekalipun, dia minta izin kepada suaminya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Jadi bukan barakallahu fikum memanfaatkan ya untuk mencatut harta suaminya barakallahu fikum kemudian dia gunakan untuk memperkaya dirinya. Nah, itu tanda perempuan yang enggak baik barakallahu fikum. Dan yang terakhir barakallahu fikum adalah riwayat dari barakallahu fikum Abdullah bin Muhsan. Naam. An ammatalahu dari bibinya annaha dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya ini pernah masuk untuk menemui Rasul. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bangkit li ba'dil hajah untuk menyelesaikan apa yang diperlukan oleh bibinya tadi, faqada hajataha, dan beliau pun memenuhi semua yang diperlukan oleh bibinya si Abdullah bin Muhsan tadi. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul bertanya kepada bibinya ini. Azatu zaujin anti? Nah, apakah kamu adalah wanita yang sudah menikah? Qalat, bibinya menjawab, "Na'am." Jih, Rasulullah, ya. Ya wahai Rasulullah, saya sudah menikah. Qala, maka Rasul bertanya kepada wanita tadi, kaifa anti lahu? Nah, bagaimana sikapmu kepada istrimu wahai wanita? Ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu wahai wanita? Nah, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Qalat, wanita itu mengatakan, ma'alauhu illa ma'ajistu anhu. Ma'alauhu illa ma'ajistu anhu. Maka wanita tadi menjawab, saya tidak pernah ya membantah, tidak pernah membangkang kepada suamiku. Kecuali sesuatu yang memang kalau saya sudah tidak mampu, saya akan bilang sudah tidak mampu. Nah, selagi bisa, saya akan usahakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berpesan kepada wanita tadi dan juga kepada wanita-wanita yang lain, unzuri aina anti minhu. Unzuri aina anti minhu. Kata Rasul, lihatlah kondisimu, lihatlah posisimu, bagaimana engkau menyikapi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, kata Rasul. Nah, karena suamimu itu adalah surga sekaligus juga bisa menjadi nerakamu. Jadi, kamu baik-baiklah dalam menyikapi suamimu. Ya, bisa jadi suami itu adalah surgamu, bisa jadi suami itu adalah nerakamu. Nah, kalau kamu baik dalam melayaninya, menghormatinya, memuliakannya, maka itu akan menjadi sebab engkau memasuk surga dengan barakallahu fikum, ya, dengan pelayanan yang luar biasa. Nah, tapi kalau engkau tidak menghormati suamimu, melalaikannya, mengabaikannya, menelantarkannya, barakallahu fikum, acuh tak acuh dengannya, maka dia bisa jadi neraka bagimu. Menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu pesan untuk kaum Hawa, untuk para wanita, terkhusus yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, itu ilmu buat mereka. Nah, fanzuri aina anti. Lihat sikapmu, barakallahu'alaikum, terhadap suamimu. Nah, fa'innahu naru jannatuki wa naruki. Karena suami itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga, bisa juga menjadi sebab engkau dimasukkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dua riwayat tadi dalam tayyib kitab Ishratun Nisa. Naam. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain, intinya suami punya kedudukan yang begitu mulia, barakallahu fikum, ya, di hadapan istrinya, barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab.